يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم الحمد لله tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana ladh-dhalumun kafar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya serta mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum ada kajian di belakang ada enggak ada baik kita lanjutkan kembali kajian fikih ringkas kita dari kitab Al-Wajiz. Dan kita masih di pembahasan sunnah-sunnah fitrah. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas hukum khitan. Untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. Naam. Bagaimana dengan kaum bencong? Sekarang kita sepakati dulu definisi bencong. Apa definisi bencong? Apa definisi bencong? Bang Jafir? Hah? Wanita menyerupai laki-laki atau lelaki menyerupai wanita? Baik, kalau ini jelas hukumnya. Kenapa? Karena padanya terdapat, mohon maaf, alat vital yang jelas memang. Dia laki-laki menyerupai wanita. Maka hukumnya tetap, hukum lelaki. Demikian pula, sebaliknya, ya. Yang menjadi pembahasan di ulama fikih adalah muskilul khuntha. Yang memang kemaluannya berkemiripan atau memiliki dua. Dan di dunia medis itu sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Maka digolongkan ke apa dia? Bahkan ada yang dipindahkan. Ada yang dipindahkan jenisnya. Maka melihat fatwa para ulama terkait permasalahan yang kontemporer ini, mereka menjawab al-hukum ala al-aghlabiyah. Hukum berpatokan kepada kondisinya yang dominan. Maka ucapan para medis yang terpercaya dalam hal ini menjadi landasan hukum untuk mengembalikan orang tersebut kepada jenis lelaki ataukah jenis wanita. Dan kaedah-kaedah medis yang dimaklumi dalam hal ini, contohnya misalkan, apa istilah sebutannya? Gen ya. Oh, Mas Jafir. Gennya lebih dominan ke lelaki atau wanita? gen sebutannya. Apa sebutan depannya, dokter? Hah? Jadi dari sisi apa kemarin disebutkan oleh sebagian medis, gen ya? Hah? Gendernya lebih naam ya, lebih dom, hormon. Barakallahu fik. Hormonnya itu lebih ke lelaki ataukah wanita? Nah, jika memang muskil ada kesamaan pada kemaluannya, mana maka mana yang lebih dominan, dia dikembalikan kepada ya, hormonnya yang dominan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Walillahil hamdu wal minnah. Baik, berikut ini sunnah fitrah yang kedua adalah i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh. Ini ungkapan yang berbeda dengan ungkapan yang satu lagi, yaitu memelihara atau menumbuhkan jenggot. Kalimat menumbuhkan jenggot ini bermakna orang yang belum punya jenggot dianjurkan untuk menyengajai jenggot tumbuh. Tetapi di dalam agama adalah i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh. Makanya hukum jenggot sesuatu yang sangat ringan dan tidak berat. Dia cuma dibiarkan, disuruh, diperintahkan untuk dibiarkan tumbuh. Nah, seandainya diperintahkan untuk ditumbuhkan, maka ini akan memberatkan sebagian orang yang memang tidak punya jenggot. Dia harus bersusah payah untuk menumbuhkannya. Kata penulis, i'fa'ul lihyati wajibun wa halquha haramun. Membiarkan jenggot tumbuh wajib hukumnya. Wa halquha haram, dan mencukurnya haram. Kenapa haram? Li'annahu taghyirun li khalqillah. Karena mencukur jenggot adalah bentuk perubahan terhadap ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan. Alasan yang kedua, wa huwa min amali syaitan, dan mengubah ciptaan Allah Jalla wa Ala itu dari perbuatan syaitan. Yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan memerintahkan mereka, maka mereka akan mengubah-ubah ciptaan Allah Jalla wa Ala pada diri mereka. Sebagian ulama menyebutkan kaidah kapan suatu perbuatan itu dikategorikan mengubah ciptaan Allah. Apakah semuanya termasuk mengubah ciptaan Allah walaupun dia mencukur bulu betisnya, atau ada kaedah-kaedah tertentu? Maka sebagian ulama menyatakan kaedah yang pertama, apabila setelah ada larangan khusus untuk kita menghilangkannya. Contohnya apa? Alis. Ada perintah khusus. Ada larangan khusus. Mencukur jenggot ada perintah khusus. Ada larangan khusus. Nah, kaedah yang kedua kata sebagian ulama, apabila perubahan tersebut bersifat paten, di mana tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena kata mereka, alis dilarang. Karena kalau seorang mencukur alisnya, tidak akan bisa tumbuh lagi. Adapun jika dia mencukur bulu betisnya atau lainnya, yang tidak ada larangan untuk mencukurnya, dan tidak ada pula perintah untuk membiarkannya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum asalnya adalah kebolehan. Beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sakata anhu fala tabhathu anhu rahmatan lakum." Perintah-perintah Allah jelas, larangan-larangan Allah jelas, dan di sana ada hal-hal yang Allah diamkan. Maka apa yang Allah diamkan, jangan kalian mencari-carinya, itu rahmat dari Allah untuk kalian. Maka beliau menyebutkan dalam Syarah Al-Arba'in, tidak bisa dan kita tidak berani mengatakan haram seorang mencukur bulu betisnya ataukah lainnya yang tidak ada perintah atau larangan untuk mencukurnya. Nah, kemudian kata beliau, wa fi halqiha tashabbuhun bin nisa. Alasan berikutnya kenapa mencukur jenggot haram, karena dengan mencukur jenggot seseorang telah menyerupai kaum wanita, karena jenggot adalah simbol kaum lelaki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Tirmizi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijali wan-nisa bin-nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Dan demikian pula sebaliknya. Dikatakan seseorang menyerupai sesuatu apabila dia telah melakukan sesuatu yang identik dengan yang dia serupai tersebut. Dan hal yang dimaklumi di dunia ini merupakan tanda wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki, jadi tanda paten adalah tidak berjenggot. Bahkan seandainya ada wanita yang berjenggot, maka tidak akan ada yang berani dan berani menikahinya. Urinang menjenggot, kibabari. Jangankan kita nikahi ya, mau beli belanja aja ke tokonya enggak berani. Dia berjilbab tapi berjenggot. Ya, tapi kalau wanita berkumis masih dianggap oh masya Allah. Keren malah katanya. Sedikit berkumis. Masih tetap ya dianggap wanita yang keren, cantik ya. Bahkan jadi artis lagi. Tapi kalau ada wanita berjenggot walaupun sedikit pasti akan aneh. Pasti akan aneh. Nah, dan para ulama yang menjadikan ini sebagai kaedah bahwa mencukur jenggot dengan sengaja adalah bentuk penyerupaan terhadap kaum wanita. Beda halnya kalau dia memang tidak punya jenggot. Fattaqullah mas tata'atum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Naam, alasan berikutnya kata penulis wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'fa'iha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah. Perintah ya, bukan sekedar anjuran. Agar jenggot yang tumbuh itu dibiarkan. Wal amru lil wujub kama huwa ma'lum. Dan hukum asal dengan konteks perintah itu bermakna wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna wajib kepada makna sunnah. Ini hal yang dimaklumi dalam kaidah fikih. Di antara dalil yang menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita membiarkan jenggot adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzu syawarib wa arkhul luha khaliful majus." Hilangkan oleh kalian, tipiskan oleh kalian kumis-kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Dan selisihilah oleh kalian kaum Majusi. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin wasyirul luha wa ahfush syawarib." Selisihilah oleh kalian kaum musyrikin dengan membiarkan jenggot kalian tumbuh dan membersihkan, menghilangkan atau menipiskan kumis kalian. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pembahasan jenggot ini. Yang pertama, kita ketika membahas salah satu dari pembahasan yang telah dibahas oleh agama ini dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik itu bentuknya perintah yang bersifat wajib atau larangan, ataukah bersifat wajib ataukah sunnah, ataukah itu larangan yang berhukum haram ataukah makruh, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ta'na. Ini prinsip yang harus ada ya, pada diri setiap mukmin ketika dia berhadapan dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Perintah yang berhukum sunnah ataukah wajib, atau larangan yang bersifat haram ataukah makruh. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini ciri seorang mukmin. Naam. Ini harus ada. Yang kedua, terkait permasalahan jenggot. Para ulama sepakat bahwa yang terbaik, yang terdekat dengan Allah dan takwa adalah seorang laki membiarkan jenggotnya tumbuh. Nah, yang ketiga, mereka sepakat bahwa mencukur jenggot secara totaliti habis haram menurut empat mazhab. Namun terjadi kesilangan pendapat terkait mencukur sebagiannya. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat wujubul akhdi ba'dal qabdhi. Jenggot wajib diambil apabila telah melewati satu genggam. Tapi ingat, yang melewati satu genggam ini cukur, bukan yang atas. Eh, karena sebaik urinnya galak mau politik, ya. Setelah satu genggam, maka di sini yang dicukur, bukan yang di sini, ya. Baik, ini yang terjadi kesimpangan pendapat di kalangan ulama. Sebelum saya membacakan beberapa penjelasan dari ulama dalam hal ini, ada hal satu hal lain yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita membahas hukum agama, kita harus membahasnya dengan prinsip yang tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh membuat hukum Allah Jalla wa'ala menjadi kabur, tersamarkan hanya untuk menjaga perasaan jamaah. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian, ketika kita membahas dan menegaskan hukum jenggot, di sini kita bedakan sikap kita terhadap orang yang tidak berjenggot, mencukur jenggotnya, tetapi dia meyakininya, menerima bahwa hukum jenggot bagi seorang lelaki wajib untuk membiarkannya dan haram mencukurnya. Sikap kita kepada orang yang tersebut, kita harus bertawadhu, kita tidak mencelanya, dan kita tidak boleh ujub, ya, merasa diri lebih baik. Bisa jadi ada amalan-amalan dia yang telah mengalahkan banyak amalan kita, atau dia tidak berjenggot dan kita berjenggot, rupanya kita lebih banyak dosa ghibah daripada dia, dan dosa ghibah jauh lebih besar daripada dosa mencukur jenggot. Ghibah dosa besar, jenggot ya tidak disebutkan ancaman yang khusus. Bukan berarti kita memberikan angin, tetapi kita sedang mendudukkan permasalahan. Namun yang kita tegaskan di sini adalah orang-orang yang ingin mengkaburkan hukum jenggot. Ini masalahnya bukan lagi maksiat, ini masalahnya sudah syubhat. Dan para ulama tidak memberikan, kalau bahasa kita aja, enggak kasih angin buat ahli syubhat. Berbeda dengan ahli maksiat. Membantah ya ahli syubhat hana pula angin. Karena itu masalah prinsip, kembalinya sudah ke akidah. Jelas ya? Contohnya, kalau ada orang yang masih bermudah-mudah dengan musik ini, main maksiat, kewajiban kita menasihatinya dengan hikmah, empat mata, dan seterusnya. Tapi apabila ada orang menghalalkan musik, walaupun dia tidak mau mendengar musik, ini masalahnya sudah akidah. Ini masalahnya sudah prinsip. Itu menolak hukum Allah yang sudah jelas-jelas, atau mengkaburkannya kepada kaum muslimin. Makanya ketika para ulama melihat ada sebagian orang mulai mengingkari hukum salat menggunakan sendal, maka mereka menuliskan kitab yang menjelaskan sunnahnya hukum sendal. Bukan mereka sedang mempermasalahkan orang yang salat tidak menggunakan sendal, tetapi sedang meluruskan pemahaman sebagian orang terhadap salat menggunakan sendal. Maka Syekh Mubir rahimallahu taala menulis sebuah kitab khusus menyebutkan hadis-hadis yang menerangkan anjuran melakukan salat dengan sendal. Jawaban dan bantahan terhadap sebagian mereka yang sudah mulai mengingkari hukumnya. Maka demikian juga pula para ulama. Tatkala sudah mulai banyak mengkaburkan hukum jenggot, bahkan yang lebih buruk dari itu, mulai menolak hukumnya, dan seakan-akan ini adalah simbol jamaah pengajian tertentu, bukan lagi dari syiar-syiar Islam, bahkan sudah ada yang memperolok-oloknya, maka mereka menulis tulisan-tulisan menjelaskan hukum jenggot dan sikap tegas terhadap orang-orang yang menolak dan mencemoohinya. Sampai-sampai mereka mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui jenggot adalah hukum dari hukum-hukum Allah, kemudian dia memperolok-oloknya, dia murtad karena dia telah melakukan salah satu dari pembatal Islam, yaitu memperolok-olok hukum Allah Jalla wa'ala yang telah ia ketahui sebagai hukum Allah Jalla wa'ala. Ini hal yang dibedakan. Sehingga ya, harus dipahami dakwah sunnah ini ketika membahas sebuah perkara pembahasan dari sudut ilmiahnya, dengan membahas sebuah pembahasan dari sudut ya, sikap terhadap orang yang menyelisihinya. Nah, adapun orang yang meninggalkan ya, hukum dari hukum-hukum Islam yang sifatnya meninggalkan hal yang wajib atau melanggar larangan Allah, dan dia tidak membenarkan kesalahannya itu, maka ini adalah keadaannya anak Adam. Tidak ada satupun dari anak Adam yang tidak punya maksiat. Di zaman Nabi, di kalangan sahabat, ada yang jatuh ke dalam zina sehingga ditegakkan hukum had, ya. Ghiba, dosa besar, berulang kali ayat dan hadis melarang kita di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi seringkali kita semua jatuh ke dalamnya. Nah, ini kondisi anak Adam. Tetapi beda halnya dengan orang yang mengkaburkan hukum Allah Jalla wa'ala. Ya. Mengkaburkan hukum Allah atau menolak hukum Allah yang sudah jelas di dalam agama ini. Nah, salah satunya adalah perkara jenggot. Ya. Sebagian orang mengesankan jenggot ini sekadar budaya Arab. Ya. Ini kebanyakan orang awam. Dan ini tidak terlalu memakan korban orang-orang yang telah mengaji. Hanya orang-orang awam yang percaya dengan ucapan-ucapan yang seperti itu biasanya. Ya. Bahwa jenggot adalah budaya Arab. Para penuntut ilmu yang senior maupun yang junior jarang terpengaruhi dengan ucapan yang seperti ini. Tapi yang tak sedikit dari penuntut ilmu agama mulai goyang adalah tatkala sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan membahas hukum jenggot dengan pembahasan yang mengesankan dia ilmiah, tetapi dia telah mengkaburkan hukum jenggot. Seperti sebagian mereka yang membahas pembahasan isbal dengan pembahasan yang mengesankan ilmiah, yang mengakibatkan orang yang telah meyakini bahwa tidak isbal itu adalah yang paling sunnah menjadi kabur hukum isbal. Ya. Dan tidak isbal. Ya. Ini yang berbahaya. Dan ini yang disebut dengan syubhat. Karena definisi syubhat itu adalah iltibasul haqqi bil batil. Tercampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan sehingga tersamarkan kepada sebagian manusia. Kita melakukan pelanggaran agama dan kita sadar diri kita telah melakukan sebuah pelanggaran agama. Ini jauh lebih mending daripada kita melakukan salah satu dari pelanggaran agama dan kita tidak mengakui bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Karena hukum Allah jika tidak dijelaskan secara gamblang, maka amat dikhawatirkan akan datang suatu generasi yang menolaknya, memperolok-oloknya, dan lebih buruk dari itu adalah mereka mengucilkan dan mempermasalahkan orang-orang yang melaksanakannya. Dan ini telah terjadi tentang jenggot. Bahkan sebagian mereka dengan mudah menyatakan, kalau kita madhab Syafi'i, maka madhab Syafi'i hukum jenggot itu sunnah. Ya. Maka di sini saya akan bacakan, ya, ada tulisan yang cukup bagus, ya, tentang haramnya mencukur jenggot. Bahwa empat madhab sepakat tentang haramnya mencukur jenggot secara totaliti. Baik madhab Hanafi, Maliki, ya, Syafi'i atau Hambali. Kita ingin dudukkan permasalahan terlebih dahulu. Ya, beda halnya dengan orang yang tidak berjenggot. Tentunya kalau jenggot jauh lebih baik. Baik, ya. Saya bacakan dari madhab Hanafi. Dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar, kitab fikih Malik Hanafi, dikatakan wa yahrumu 'ala ar-rajul qath'u lihyatihi, haram bagi seorang laki-laki memotong jenggotnya. Madhab Hanafi. Naam. Wa sarraha fi an-nihayah, dan di dalam an-nihayah, salah satu dari kitab fiqh Hambali, disebutkan biwujubi qath'i ma zada 'anil qabdhah wa amma al-akhdhu minha wa hiya duna dhalika kama yaf'alu ba'dhu al-maghariba wa mukhannathatu ar-rijal falam yubihu ahad. Kalau sudah lebih dari satu genggam, maka diambil, ya. Sebagian Hanafiya berpendapat wajib diambil, tetapi kurang dari satu genggam mencukur, ya, kurang dari satu genggam seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Eropa dan lelaki-lelaki yang bermental bencong, falam yubihu ahad, maka tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Nah, wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil hind, mencukur jenggot secara keseluruhan itu adalah perbuatan Yahudi Hindia. Wa majusil a'ajim, dan majusi ajam. Ini dari kitab An-Nihayah, ya, bukan ucapan Farhan Abu Freyhan. Nah, kitab, ya, Hanafiyah, ya, dan kebanyakan kitab Hanafiyah menegaskan demikian. Contohnya Fathul Qadir, Syarh Az-Zailai, Al-Kanz. Sekarang madhab Al-Maliki. Di dalam kitab At-Tamhid, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, hidup pada abad ke-4 Hijriah, dan beliau salah satu dari sumber fikih Maliki yang terpercaya dan mu'tabar. Hidup di abad keempat Hijriah di daerah Maroko. Apa kata beliau dalam kitabnya Tamhid syarah terhadap Muwatta Imam Malik? Wa yahrumu halqul lihyah, haram seseorang mencukur jenggot. Wa la yaf'aluhu illa al-mukhannathuna min ar-rijal, dan tiada yang memotong jenggot kecuali orang-orang yang bencong dari kaum laki-laki. Siapa yang mengatakannya? Ibnu Abdul Bar. Naam. Aduh, tersinggung Ustaz. Alhamdulillah kalau tersinggung, berarti hati Anda masih hidup. Bahayanya enggak pernah tersinggung. Kita melanggar agama Allah. Dan tiada satupun di antara kita yang suci dari dosa. Ingat, kita sedang di pembahasan ilmiah. Wa qala al-'allamah ad-Dasuqi fi hasyiyati 'ala syarh Khalil. Al-'allamah ad-Dasuqi dalam catatan beliau terhadap kitab syarah Khalil mengatakan, ya harmu 'ala ar-rajuli halqu lihyati aw sharibihi wa yu'adda fa'ilu dhalik. Haram seorang laki-laki mencukur jenggotnya dan dia harus diberikan teguran atas perbuatannya itu. Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi ulama ma'ruf. Ulama Maliki. Apa kata beliau? La yajuzu halqul lihyah wa la nadfuha wa la qassuha. Tidak boleh mencukur, mencabut dan memotong jenggot. Kata Imam Al-Qurtubi ulama Maliki. Yang punya tafsir Al-Qurtubi. Juga Al-Khattab dalam syarah Al-Mukhtasar menyatakan wa halqul lihyah la yajuz, mencukur jenggot tidak boleh. Mungkin juga di dalam kitab Syarah Risalah Abu Hasan wa Sa'idi dalam hasyiah yang terhadap Syarah Abi Hasan. Naam. Kemudian dikatakan oleh Nafrawi dalam syarah beliau terhadap Risalah Ibnu Abi Zaid, salah satu dari ulama Maliki. Apa kata beliau? Wa fi qasdi syarib al-i'fa'i al-luhya luha mukhalafatu li fi'li al-a'ajim fa innahum kanu yahluquna lihahum. Perintah untuk mencukur jenggot, afan kumis, dan membiarkan jenggot adalah bentuk penyelisihan kita terhadap kaum ajam non Arab. Fa innahum kanu yahliquna lihahum, karena mereka mencukur jenggot mereka, wa ya'funa syawarib, dan membiarkan kumis mereka, wa alu Kisra, demikian juga orang Persia. Kana tahliqu lihahum wa tabqa wa tubqi asywarib, mereka mencukur jenggot-jenggot mereka dan membiarkan kumis mereka. Naam. Fama 'alaihi al-jun fi zamanina min amri al-khadam bihla lihahum la syaka fi hurmat 'inda jami'il a'immah li mukhalafati sunnati al-mustafa, sehingga tidak diragukan apa yang dilakukan oleh sebagian orang mencukur jenggot ya secara keseluruhan ini sesuatu yang haram menurut seluruh para imam. Naam. Juga disebutkan oleh Syekh Ali Mahfud rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibda' ketika beliau menukilkan mazhab Maliki tentang masalah ini. Kata beliau, mazhabuhum, mazhab Maliki, hurmatu halqi lihyah, adalah keharaman mencukur jenggot. Naam. Wa amma idza talat qalilan, apabila kalau bedah, apabila jenggot tersebut sudah panjang, wa kana al-qasl la yahsulu bihi muthlah, dan dia mencukurnya tidak sampai membuat dia sudah kemiripan, ya, hilang tanda kelelakiannya, maka ini khilaful asli, tidak telah menyelisih sesuatu yang lebih afdal atau hukum yang makruh. Naam. Ini madhab Maliki ya. Sekarang saya bacakan dari madhab Asy-Syafi'i. Qala Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abadi dari hasyiah beliau terhadap Tuhfatul Muhtaj dengan syarah Al-Minhaj Lisada Asy-Syafi'iyah. قال ابن رفع في حاشية الكافية كتب لي إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية. Sesungguhnya Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitab Al-Um tentang haramnya mencukur jenggot. Imam Syafi'i. Maka aneh kalau ada yang mengatakan, oh kita ikut madhab Syafi'i, maka kita enggak melihara jenggot. Imam Syafi'i berpendapat haram mencukur jenggot. Nah. وكذلك نص الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة لتحريم حق اللحية. Demikian juga hal ini ditegaskan oleh Zarkashi Halimi dalam kitab Syu'ab al-Iman dan gurunya Al-Qaffal Syasi dalam kitab Mahasin Syariah tentang haramnya mencukur jenggot. Wa qala al-Adra'i, al-Adra'i menyatakan as-sawab tahrim halqiha jumlatan li ghairi 'illatin biha. Al-Adra'i salah satu dari ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, yang benar adalah keharaman mencukur jenggot secara umum tanpa alasan. Ya, tanpa illah, kecuali ada penyakit yang membuat dia harus mencukurnya. Dan semisal dengan ini hasyiah syarwani terhadap kitab tersebut. Bahkan dinukilkan oleh Syekh Ismail Al-Ansari dari Ghazali dan Imam Nawawi. Dan selain mereka berdua, mereka mengatakan wa nafuha fi awli nabatiha tashabbuh bil mard bil murd wa min al munkaratil kibar. Mencabut jenggot di awal tumbuhnya ini menyerupai anak-anak laki-laki yang menyerupai wanita, anak-anak ya secara umum ketika masih kecil ya lebih mirip ke wanita. Wa min al munkaratil kibar, dan ini termasuk kemungkaran yang besar. Juga dikatakan oleh Abu Syamah rahimahullah, salah satu dari ulama Syafi'i yang terkenal. Apa kata beliau? Wa qad hadatha qaumun yahliquna lihahum wa hum ashad mimma nuqila 'anil majus min annahum kanu yaqussunaha. Telah datang sebagian kaum yang mencukur jenggot mereka secara keseluruhan, dan ini lebih parah daripada perbuatan Majusi yang hanya memendekkannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan madhab Syafi'i. Ya. Dan ulama-ulama yang mutabar dalam hal ini. Adapun dalam madhab Hanbali, ya, maka ma'ruf tentang haramnya mencukur jenggot seperti dikatakan oleh Syafi'i ini dalam kitab Jidal al-Bab al-Mu'tabad fil madhab hurmatu haqqil lihya. Yang teranggap dalam madhab Hanbali adalah haramnya mencukur jenggot. Ya. Maka sepakat ulama bahwa mencukur jenggot secara keseluruhan perbuatan yang haram, bukan sekadar makruh. Namun terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka apabila mencukur sebagiannya. Ada yang menyatakan kalau sudah satu genggam hukumnya wajib untuk dicukur, tapi yang melewati satu genggam ada yang menyatakan boleh, dan seterusnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan dalam al-ikhtiyarat al-ilmiyah, kata beliau ya harmu haqqul lihya lil ahadits as-sahihah wa lam yubihu ahad. Mencukur jenggot hukumnya haram karena hadis-hadis Nabi yang sahih, dan tidak ada satupun yang membolehkannya. Al-Imam Ibnu Hazm, ini ulama yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Dalam kitabnya Maratibul Ijma' mengatakan wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muslah la tajuz. Sepakat seluruh ulama Islam bahwa mencukur jenggot secara keseluruhan ini adalah muslah, penampilan yang menyerupai wanita, la tajus, yang tidak boleh. Jelas ya? Ini ya hal yang cukup jelas ya penjelasannya dan pemaparannya di kalangan para ulama terkait hukum jenggot. Dan yang kita sayangkan adalah mereka yang mengaburkan hukumnya. Mengaburkan hukumnya dengan mengatasnamakan ilmu. Ini yang kita titik beratkan. Ya. Dengan mudahnya sebagian mereka ketika ditanya tentang hukum jenggot menjawab, saya enggak nyaman punya jenggot. Apa urusannya Anda nyaman atau tidak? Emangnya agama ini dengan kenyamanan atau tidaknya Anda? Iya kan? Saya kalau punya jenggot gatal-gatal. Ini ulama su jawabannya seperti ini. Ulama yang jujur dan takut kepada Allah Jalla wa'ala, kalau ditanya tentang hukum Allah, dia akan jawab sesuai dengan apa yang dia ketahui di Al-Quran dan As-Sunnah, dan pertanggungjawabannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Dan kalau dia tidak tahu, maka dia jawab la adri, wallahu a'lam. Selesai. Ya. Apa urusannya seseorang nyaman atau tidak dengan sesuatu, kemudian menjadikan itu landasan jawabannya. Kenapa Ustaz tidak berjenggot? Saya enggak nyaman kalau berjenggot, gatal. Khawatir kayak apa? Tusuk-tusuk sate katanya. Apa kaitannya dengan kenyamanan Anda atau tidaknya? Suatu hukum dalam agama enggak ada kaitannya. Ya kan? Enggak nyambung, saya enggak nyaman. Jawab saya, ya doakan saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan mendapatkan hidayah. Ya, mestinya kan seperti itu. Ya, antum jangan ikuti saya. Ya. Saya ya demikian dan demikian. Kalian teruskan. Jangan justru karena kita telah menyelisih agama Allah kemudian kita kaburkan hukumnya. Inilah bahayanya ahli syubhat. Ya, dan inilah salah satu sisi yang menunjukkan bahwa ahlu syubhat lebih buruk dan lebih berbahaya daripada ahlul maksiat. Pelaku maksiat, dia bermaksiat tidak menebarkan syubhat terhadap maksiatnya. Tetap dia katakan, kalian jangan ikuti aku. Ya, kalian sering-sering ke masjid, jangan sering-sering ke diskotik seperti aku. Ya. Tapi kalau pelaku syubhat, setelah dia melanggar hukum Allah, kemudian dia kaburkan hukum Allah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar berubah menjadi ma'ruf di sisi manusia. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam beberapa hadis fitnah akhir zaman. La ya'riful ma'rufa illa ma ushriba hawa wa la yunkirul munkara illa ma ushriba hawa. Ketika fitnah telah datang, yang ma'ruf itu tidak lagi dianggap ma'ruf dan yang mungkar itu tidak lagi dianggap mungkar kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Dan dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang ilmiah dan jelas serta gamblang, ya. Karena perkara agama adalah perkara yang jelas, gamblang dan tidak ada basa-basi di dalamnya. Ya, basa-basi itu ada pada makanan dan minuman. Bukan pada hukum Allah Jalla wa Ala. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin engkau berbasa-basi sehingga mereka mau berbasa-basi dengan engkau. Ini diinginkan oleh orang-orang kafir. Nah, sekali lagi kita menegaskan hukumnya dan pengingkaran terhadap orang-orang yang mengaburkan kedudukan jenggot di dalam Islam. Ya. Maka kita tidak aneh dan terkejut jika ada orang-orang awam ya bermain-main dengan hukum jenggot. Kenapa? Karena yang diustadkan saja, yang dianggap S2, S3 jurusan hadis dan ulamanya saja bermain-main dengan hukum jenggot, mengaburkannya dan memperolok-oloknya. Apalagi orang awamnya. Di sinilah letaknya kenapa ahlu syubhat lebih berbahaya daripada ahlul maksiat. Kenapa ahli syubhat itu dibantah dan diperingatkan, sedangkan ahlul maksiat tidak dibantah dan ditahdir seperti mereka? Karena mereka bermain kepada pada ideologi, bukan pada perbuatan. Nah, ideologi manusia bisa berubah. Dan ini bahayanya syubhat. Saya dapatkan beberapa ya orang-orang kita kenal tadi yang mengaji semangat, dia yakin bahwa isbal itu haram dan tidak isbal itu yang paling sunnah. Setelah mendengar pembahasan tentang isbal dari sebagian da'i yang mengesankan lebih ilmiah dan lebih paham mendudukkan ilmu hadis, justru kesimpulannya apa? Wah, saya dulu isbal makanya, dulu saya enggak isbal, sekarang udah isbal setelah mendengar penjelasan beliau yang ilmiah. Gimana berdepak lauri lagi? Hah? Kalau orang yang tadinya isbal, alhamdulillah dulu saya isbal, sekarang setelah mendengar penjelasan tentang isbal, saya tidak lagi isbal. Ini sebaliknya. Ketika disampaikan tentang isbal, apa jawabannya? Dulu saya itu enggak isbal, celana saya di atas mata kaki. Tapi setelah mendengar penjelasan beliau ini, yang begitu ilmiah, maka saya pun, ya, celananya sudah seperti ini, isbal kembali. Ya, gimana menurut Pak Uring lagi? Gimana kita lurus ke orang seperti itu? Sudah sulit, sudah kena syubhat. Padahal kalau dia yang pakai akal sedikit saja, tinggal kita tanyakan. Baik, seandainya masalah isbal itu khilaf, letak kesepakatan para ulama itu padahal bahwa tidak isbal itu yang paling aman, dan letak khilaf mereka adalah hukum isbal apabila tidak sombong, dan mereka sepakat kalau sombong dengan kesombongan haram. Berarti si orang yang punya akal, dia akan memilih isbal atau memilih tidak isbal. Kalau tidak isbal, sepakat ulama itu yang paling sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau isbal, kalau dengan kesombongan, sepakat juga mereka haram. Kalau tidak sombong, maka ada tiga pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram, dan ada yang berpendapat mubah. Yang berpendapat mubah pun menegaskan tidak isbal jauh lebih selamat. Orang yang berakal akan ngambil yang mana? Tidak isbal. Tapi karena pengkaburan hukum, justru dia mengambil kesimpulan yang lain. Ya. Ini bahayanya syubhat. Yang ma'ruf tidak lagi dianggap ma'ruf. Dan yang mungkar tidak lagi dianggap mungkar. Sehingga orang yang menerapkan syiar Islam terkadang dianggap saklek. Dianggap terlalu kaku. Padahal dia yang tidak mengetahui kedudukan hal tersebut di dalam Islam. Nah. وَمَا يُعَظِمْ شَعَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Padahal barang siapa yang melaksanakan, mengagungkan syiar Islam, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Nah, wallahu ta'ala alami sahab.